Mitra bisnis, salah satu persoalan yang sempat mengemuka terkait tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah siapa yang harus bertindak menjadi pengawas. Mengingat, dalam sistem demokrasi minimal ada 5 pilar utama, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, LSM atau non-government organization, serta media yang satu sama lain saling mengawasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dan untuk melanjutkan, bahasan atas persoalan ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Menurut Bapak, seperti apa pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi jika dikaitkan dengan pilar-pilar demokrasi? Jadi begini, dalam prinsip demokrasi, bentuk pengawasan itu, checks and balances itu adalah plural. Dia majemuk. Makanya istilahnya bukan check and balance, tapi checks and balances. Artinya apa? Tidak ada satu institusi pun yang boleh tanpa pengawasan. Karena diktumnya Lord Acton itu masih berlaku sampai hari ini bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang sifatnya absolut sudah pasti disalahgunakan. Jadi dengan prinsip seperti ini kita lihat semua negara demokrasi modern mengembangkan ke pusat-pusat kekuasaan yang dulu disebut cabang-cabang kekuasaan hanya 3 tadinya itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu menjadi multi-center, menjadi banyak, pusatnya itu banyak. Nah, bank sentral itu tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah. Dia sifatnya independen dari pemerintahan, tetapi ada badan pengawasnya. Nah, kemudian ada yang tidak punya ideologi dan tidak punya kebangsaan. Itu namanya MNC, Multinational Corporation. Ada lagi LSM, ada lagi yang pertama muncul itu media, media massa. Itu pers, itu di Amerika disebut pilar keempat demokrasi, karena setelah 3 cabang kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang muncul pertama kali adalah media massa. Nah, dengan prinsip yang seperti ini, Mahkamah Konstitusi tidak bisa tanpa kontrol, tanpa pengawasan, termasuk KPK, semua harus diawasi. Kenapa? Kecenderungan kekuasaan itu memang korup dia, korup dalam pengertian disalahgunakan. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.